Mitra Bisnis, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengatakan, 5-10 tahun ke depan, Indonesia akan panen banyak sarjana bermutu dari kalangan tidak mampu, lantaran saat ini ada 100.000 anak mendapat beasiswa dari pemerintah. Untuk membicarakan mengenai pernyataan Menteri Pendidikan ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, mudah-mudahan betul ya. Biarpun saya nggak terlalu percaya, karena setelah ini kan dia nggak jadi menteri lagi. Nanti apalagi yang mau diberobak, kita nggak tahu lagi kan. Jadi saya nggak terlalu percaya itu kalau you bicara 5-10 tahun lagi, yang dimana you sendiri nggak kuasa, ini nggak bisa paksakan lagi. Nanti berobak ini tengah jalan, macam-macam. Jadi ini soal-soal yang perlu kita perhatikan ya. Yang mana yang dibilang berbutuh itu cuma, saya cuma takut itu statement-statement aja yang bikin pencitraan lagi gitu ya. Sedangkan kenyataannya pendidikan kita tambah merosot. Kita punya pendidikan kita dibandingkan dengan negara saingan kita itu makin rusak itu, makin menurun gitu. Jadi gimana kita bisa memperbaiki pendidikan kita? Karena memang menteri pendidikan kita itu tidak berhasil di dalam memperbaiki untuk pendidikan kita. Kita masih tiru dari zaman Belanda, tapi sekarang nggak beres-beres. Orang semua udah berubah, kita nggak berubah-ubah. Akhirnya apa yang terjadi kan yang kita lihat lah mutu-mutu daripada kita punya sekolah-sekolah itu menurun sama sekali. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, apakah ada saran dari pengusaha untuk memperbaiki pendidikan kita sehingga bisa menghasilkan sarjana yang siap pakai? Ya inilah, saya bilang link and match itu ya, di mana Menteri Pendidikan itu mesti bekerja sama dengan swasta-swastanya untuk bisa melakukan training-training spesial pakai itu bisa terjadi. Jangan dia cuma jadi kutubuku-kutubuku aja, bikin kuliah-kuliah sendiri, tapi nggak sama, nggak ada yang kita bisa pakai sebagai di dunia daripada bisnisnya gitu loh. Dan juga yang banyak kita keluarkan banyak sarjana-sarjana umum ya, kita perlukan sarjana-sarjana teknik, sarjana-sarjana keuangan, bisnis, dan lain-lain. Ya. Yang kita keluarkan banyak sarjana hukum, sarjana sosial politik. Jadi, tidak banyak itu kita perlukan untuk membangun ekonomi kita. Itu yang saya lihat di sini, jadi sistemnya itu ya, kita itu yang terjadi di mana. Yang kita perlukan tidak diproduksi oleh perguruan-perguruan tinggi kita. Ini yang mesti saya pikir dia harus kerjasama. Nah, sekarang kan swasta-swasta ini sudah bikin sekolah-sekolah sendiri. Sekarang universitas-universitas swasta ini, ya, nanti biar aja mereka persaingan, dan itulah yang dipakai nanti untuk bisa bekerja sama untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang bermutu yang bisa dipakai oleh dunia perusahaan juga. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.